السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Kahf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayati ad-dunya kama in anzalnahu minas sama' fa ikhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira." Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar menggambarkan kepada umat manusia tentang kehidupan dunia ini, menggambarkan kepada mereka singkatnya kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalafa bihi nabatul ard, sebagaimana air hujan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang begitu indah. Namun dalam waktu yang sangat singkat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa asbaha hasyiman tazruhu ar-riyah, tumbuhan-tumbuhan yang indah tersebut menjadi kering, menguning, kemudian berjatuhan dan tertiup angin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitulah kehidupan dunia, kehidupan yang singkat, kenikmatan dan kemewahan yang fana, yang hanya sebentar. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dengan keadilan dan rahmatnya yang penuh dengan hikmah bahwasanya umat manusia menyukai kehidupan yang fana tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata'. Mereka umat manusia sungguh menyukai kehidupan tersebut, wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah harta yang sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan tentang mereka, umat manusia, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, sungguh kalian benar-benar menyukai dengan sangat harta dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal tersebut, menjadikan umat manusia menyukai kehidupan yang singkat tersebut, menyukai kehidupan yang fana tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperingatkan mereka dari kehidupan dunia tersebut. Kemudian agar Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi mereka-mereka yang mau taat kepadanya. Kemudian agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab, menghukum orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemewahan-kemewahan kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelahnya, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semua. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka al-jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kemudian bagi mereka juga azwajun mutahharah, istri-istri yang suci, wa ridwanun min Allah, dan yang lebih baik daripada itu semua, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sebaliknya, mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang rela dengan kehidupan dunia ini, mereka-mereka yang nyaman, merasa tentram dengan kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat nanti, mereka ridha, merasa nyaman dengan kehidupan dunia tersebut, mereka merasa nyaman dan tenteram dalam kehidupan tersebut, ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksubun. Ketahuilah, tempat kembali mereka di akhirat nanti adalah an-nar, mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bersemangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling semangat dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang paling jauh meninggalkan kehidupan dunia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma li wa lid dunya innama ana karakibin qala fi dhilli shajarah thumma raha wa tarakaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa urusanku dengan dunia ini? Innama ana karakibin, sesungguhnya aku ini seperti seorang pengendara, qala fi dhilli shajarah, yang kemudian bernaung, beristirahat di bawah naungan sebuah pohon, thumma raha wa tarakaha, kemudian melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut. Dunia digambarkan dalam sabda beliau sebagai pohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai tempat peristirahatan yang sebentar. Adapun tujuan beliau dari perjalanannya adalah kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dalam kehidupan dunia ini. Begitu pula para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memalingkan diri-diri mereka dari harta dunia kecuali apa yang mereka butuhkan agar dapat terus mengamalkan amalan-amalan untuk kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya tidaklah seorang dapat berbuat zuhud terhadap dunia ini kecuali jika mereka meyakini dua hal, meyakininya dengan sangat yakin dalam hatinya, yaitu meyakini bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang singkat, lelah dan penuh dengan kesedihan. Kemudian yang kedua, dia harus meyakini bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun umat manusia, keumuman mereka, mereka lebih menyukai kenikmatan dan kemewahan yang ada di hadapannya dibandingkan kenikmatan dan kemewahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas umat manusia dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah." Sungguh kalian benar-benar menyukai kenikmatan yang ada di hadapan kalian dan kalian mengabaikan kenikmatan akhirat. "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kalian lebih mengedepankan kenikmatan dunia padahal kenikmatan akhirat, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kebanyakan yang terjadi pada umat manusia, kecuali mereka-mereka yang meyakini bahwasanya kenikmatan di akhirat nanti adalah kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia. Kemudian mereka memiliki kemauan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan dua hal tersebut, dia akan lebih mengedepankan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan itu kita bisa melihat bahwasanya seseorang yang lebih mengedepankan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat, keadaan orang tersebut antara dua kemungkinan. Bisa jadi dia tidak meyakini bahwasanya kehidupan akhirat jauh lebih besar kenikmatannya dibandingkan kehidupan dunia, atau bisa jadi dia meyakini hal tersebut, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk meraih kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kedua-duanya merupakan atau menunjukkan lemahnya iman dan lemahnya akal. Siapa yang tidak meyakini apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih besar, lebih kekal dan abadi, itu menunjukkan keimanan yang kurang. Dan siapa yang meyakini kenikmatan tersebut lebih besar tetapi dia tidak memiliki kemauan untuk mengikutinya, untuk mendapatkannya, itu menunjukkan akalnya yang kurang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanan serta akal kita. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.